Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah iyyakum, para hadirin dan hadirat, para ikhwah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, dalam rangka saling ingat mengingatkan, dalam rangka untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita selalu dalam keadaan jahil dan senantiasa butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak bosan-bosannya kita senantiasa minta hidayah kepada Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah. Karena masih banyak perkara yang kita jahil, sehingga kita butuh hidayah. Benar kita sudah di atas Islam, benar kita sudah di atas sunnah, tetapi masih banyak hidayah yang belum kita ketahui. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Masih banyak kejahilan yang kita berada di atasnya dan tidak kita sadari. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tatkala kita mengucapkan dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim, renungkanlah kalimat ini, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Bukan artinya hanya kokohkan dalam Islam, tidak, memang kita butuh hidayah. Butuh untuk ditunjukkan jalan-jalan kebenaran, butuh untuk diingatkan kesalahan-kesalahan kita, butuh untuk ditegur kejahilan kita. Sehingga tatkala kita minta ihdinash shiratal mustaqim, benar-benar kita minta kepada Allah hidayah. Sehingga tidak kita baca hanya seperti angin lalu, seperti suatu rutinitas yang kita baca setiap salat tanpa kita renungkan maknanya. Dan subhanallah, kalimat ihdinas siratal mustaqim ini tidak kita ucapkan setelah kita, kecuali setelah kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iyyaka na'bud? Artinya hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Yang belajar bahasa Arab tentunya paham bahwasanya iyyaka na'bud itu dalam bahasa Arab asalnya na'buduka. Karena dalam bahasa Arab ya ada seperti kita Indonesia ada namanya subjek predikat objek ya. Ya. Subjek predikat objek, subjek dahulu kemudian predikat kata kerja baru kemudian objek. Demikian juga bahasa Arab ada SPO-nya. Tatkala objeknya didahulukan, asalnya na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Wa nasta'inuka dan kami mohon pertolongan kepada engkau ya Allah. Tatkala objeknya didepankan, iyyaka. Itu dalam bahasa Arab memberi faedah al-hasr, memberi hanya faedah batasan, artinya hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah. Kemudian juga hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Ini kalimat yang kita gunakan, kita berwasilah kepada Allah dengan ibadah kita dan minta isti'anah kita kepada Allah, kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah hidayah kepada kita, dan kita boleh bertawassul dengan amalan soleh kita. Sekarang, kenapa tidak kita jarang mendapatkan hidayah, atau hidayah ya artinya Islam alhamdulillah, sunnah alhamdulillah, tapi kita masih butuh hidayah yang begitu banyak. Bahkan setiap saat seorang muslim senantiasa butuh untuk menambah hidayah, ya, karena dia masih dalam kejahilan. Namun, jarang terkabul, padahal kita mintanya 17 kali setiap hari minimal. Ada sebagian orang, Masya Allah, 100 kali, ada enggak? Ada yang rajin sholat malam, rajin sholat duha, rajin sholat witir, ya. Kita ya 17, 18, 19. Artinya enggak banyak-banyak, ya. Tapi minimal 17 kali, sehari kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita bertawassul dengan amalan kita, ya. Jadi pertanyaan amalan kita ini yang benar enggak? Kalau kisah tiga orang yang masuk dalam goa, kemudian dia bertawassul, ya Allah, saya telah berbakti kepada orang tua saya. Kalau saya lakukan ya Allah karena engkau ya Allah, tolong buka pintu goa. Terbuka pintu goa. Benar-benar dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merupakan amalan yang luar biasa. Kita menunjukkan kepada ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ikhlas dalam beribadah dan ikhlas dalam beristi'anah. Oleh karenanya ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepadaku ya Allah. Akan tetapi kita tidak mentahqiq kalimat ini iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristian. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang mentahkik dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan terselamatkan dari dua penyakit besar yang merusak keikhlasan, yaitu penyakit riya dan penyakit ujub. Penyakit riya dan penyakit ujub. Karena dia mengatakan, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, tidak riya, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, ya Allah, sehingga tidak ujub, tidak merasa bahwasanya dia bisa beribadah karena kehebatannya, karena kecerdasannya, karena kemuliaan dirinya, tetapi dia semata-mata dia berhasil beribadah atau berhasil dalam perkara dunia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah jazakumullahu yakum, sebagaimana tadi telah diumumkan bahwasanya kajian kita ini ya akan kita berbincang-bincang sedikit tentang masalah keikhlasan, yang saya rasa kajian tentang keikhlasan ini perlu sering diperbanyak ya, karena kita subhanallah lemah, begitu banyak perkara dunia yang buat kita tidak ikhlas dan berpaling dari keikhlasan. Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kita terus berjuang memperoleh keikhlasan, dan kalau sudah memperoleh keikhlasan, berjuang untuk menjaga keikhlasan tersebut sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah, tatkala dia meninggal dunia, anaknya melihat Imam Ahmad mengatakan ba'du ba'du sambil menggoyang-goyang tangannya, ba'du ba'du. Ini sakaratul maut, Imam Ahmad mengatakan ba'du ba'du. Artinya apa? Artinya belum, belum. Anaknya heran, kok Imam Ahmad mengatakan belum dan belum. Kemudian beliau pingsan rahimahullah Imam Ahmad. Kemudian terjaga kembali. Kemudian dia mengucapkan ba'du ba'du, belum, belum. Kemudian pingsan kembali sampai 3 kali. Kemudian terjaga lagi mengatakan ba'du ba'du, belum, belum. Akhirnya sang anak heran, kenapa Anda gerangan demikian wahai ayahanda? Kata Imam Ahmad, datang iblis kepadaku tatkala sakaratul maut. Iblis tidak putus asa untuk menggoda seorang bahkan sampai sakaratul maut. Kata Imam Ahmad rahimahullah, iblis datang kepadaku dan mengatakan, futtani ya Ahmad, kamu sudah menang, lolos dari godaanku. Kata Imam Ahmad, belum. Sampai saya meninggal baru saya menang. Sampai meninggal baru memang belum, saya masih hidup, berarti belum selesai apa? Peperangan. Peperangan belum selesai. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Oleh karena ikhwan fil azani, jangan sampai antum wah saya sudah alhamdulillah sudah salafi, sudah ikhlas, sudah surga insyaallah. Betapa banyak orang salafi yang tidak ikhlas, betapa banyak orang salafi yang ujub, betapa banyak orang salafi yang berpenyakit hati. Kita tidak bicara tentang, kita bicara tentang kita-kita ya. Ini kabar-kabari tentang salafiyin ya. Alikannya ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Mengingatkan diri kita, saya pribadi dan kepada ikhwan sekalian, karena saya lebih butuh kepada apa namanya? Yang namanya ikhlas ya. Saya merasa lebih butuh daripada antum-antum semua. Antum semua butuh, tapi saya lebih butuh. Karena kenapa ikhwan? Karena ustadz atau da'i atau syekh itu lebih butuh untuk ikhlas daripada pedagang, ya enggak? Pedagang paling jual barang sudah selesai. Kalau ustadz urusannya masalah ikhlas dan riya. Dia butuh kepada keikhlasan. Makanya saya sering bikin pengajian karena saya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan ma 'ala syai'an ashadda 'alayya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan. Itu Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal dengan banyak ibadah, dikenal dengan banyak ilmu. Kalau kita alhamdulillah saya sudah ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri masih bingung ikhlas enggak? Kita alhamdulillah sudah ikhlas. Karena ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Namun seperti saya katakan, kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, ya, berusaha untuk lurus atau yang dekati dengan kebenaran. Ikhlas perkara yang berat, akan tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuatu yang dimampu oleh seorang hamba. Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara-perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas. Barang siapa merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas. Sehingga kalau kita membaca tentang masalah ikhlas, seakan-akan perkara yang mustahil. Tapi kita ingat, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu kita bermujahadah untuk memperoleh keikhlasan, namun timbul riya dalam hati kita, timbul penyakit, mudah-mudahan Allah maafkan kita, karena di luar dari kemampuan kita. Agar kita senantiasa ada sadar bahwasanya ini kita penuh kekurangan. Jangan pernah merasa ujub, jangan merasa pernah pede dan bangga dengan amalan yang pernah kita lakukan. Karena terlalu banyak penyakit yang menggerogoti hati kita yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Dan sering saya sampaikan bahwasanya ikhlas, ya, adalah dalam bahasa Arab artinya diambil dari kalimat khalusa yang artinya murni. Ikhlas artinya memurnikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ikhlas dalam Al-Qur'an, atau kalimat khalusa dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ikhlas memurnikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sudah putus asa dari Yusuf, dari sang raja, khalasu najiyya, khalasu minhu najiyya, maka mereka pun berikhlas, artinya mereka berkumpul, berunding di antara mereka, tidak ada yang ikut campur, orang lain tidak ada, ini murni perundingan di antara mereka. Jadi kalimat ikhlas itu maknanya murni. Kalimat ikhlas maknanya murni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisun sa'igal lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di antara binatang-binatang ternak itu Allah jadikan pelajaran bagi kalian. Kami berikan minuman bagi kalian, susu yang murni yang keluar di antara tahi dan darah, yang mudah untuk diminum bagi orang-orang yang minum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan susu dengan labanan khalisan, susu yang murni, sa'igon li syaribin, yang mudah diminum oleh orang-orang yang minumnya. Susu yang murni artinya apa? Allah keluarkan min baini farthin wadamin, Allah keluarkan susu tersebut dari tahi dan darah. Sehingga kalau kita minum air susu, kita dapati susu tersebut murni, tidak akan kita dapati satu tetes darah pun, dan tidak kita akan dapati satu titik tahi pun. Karena Allah memisahkan, memurnikan susu dikeluarkan dari tahi dan darah. Itulah gambaran ikhlas, kemurnian. Tidak ada 1% pun, tidak ada satu tetes pun darah, dan tidak ada satu titik pun tahi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadah seorang kecuali murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah 90% untuk Allah, 10% untuk Pak Ustadz, 10% untuk mertua, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah 99% untuk Allah Subhanahu wa taala, 1% yang untuk cari muka, untuk dipuji oleh manusia, siapapun manusia tersebut, rendah atau tinggi mulia wanita orang tersebut yang ingin kita dapat pujiannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima 100%. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, man amila amalan, amalan apapun, umum di sini, ya, nakira fi siyaqi syart, amalan apapun dia lakukan, asyraka fihi ma'iyya ghairi, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa besar, betapa sulit meraih untuk keikhlasan. Dan ternyata amalan apapun tidak akan diterima kecuali setelah dibangun di atas keikhlasan. Oleh karena ikhwani fil azan ya Allah wa ikum, betapa orang, ya, Allah menggambarkan gambaran yang sangat buruk bagi orang yang beramal riya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya ikhlas dan dia merasa amalannya akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah dengan permisalan yang sangat sangat mengenaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir." فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalannya seperti permisalan seorang yang berinfak mengeluarkan harta benda ria'an linnas, untuk mencari pujian manusia, ria. Bagaimana orang yang berinfak karena ria? Kata Allah Subhanahu wa taala, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ. Permisalan orang yang berinfak karena riya sebagaimana seperti suatu batu yang licin, ya. Bukan batu yang apa? Berkerikil, licin, ya. Kalau batu berkerikil kan, atau ada lubang-lubangnya, kalau kita teburkan pasir, masih ada, kalau kita jatuhkan, masih ada pasir tersisa di lubang-lubang tersebut, ya enggak? Tapi kalau batunya bersih, licin, kalau ada pasir, kita hilangkan pasirnya dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala, kamatsali safwan. Seperti batu yang licin, yang amlas, yang tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada kerikil-kerikilnya, benar-benar licin. Alaihi turab, yang di atas batu yang licin tersebut terdapat tanah. Orang yang melihat sekilas tanah tersebut, tanah yang subur, yang jika diletakkan tumbuhan akan menumbuhkan tumbuhan yang banyak karena subur. Ternyata tanah tersebut berada di atas batu yang licin. Tanahnya nampaknya subur, nampaknya tebal. Ini Allah gambarkan tentang amalan orang yang riya. Yang disangkakan oleh pelakunya, jangankan pelakunya, orang lain yang melihat juga menyangka bahwasanya tanah tersebut tanah yang subur. Demikian orang yang riya. Tatkala dia beramal soleh, niatnya riya karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dipuji oleh orang lain, ingin diangkat harkat martabatnya oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain, maka permisalannya seperti tanah yang subur yang Allah yang diletakkan di atas batu yang licin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian tanah yang berada yang subur di atas batu yang licin ini ditimpa dengan hujan yang keras. Bukan hujan yang gerimis, hujan yang keras, wabil. Kemudian hancurlah, hilanglah seluruh tanah tersebut, tidak satu butir pun yang tersisa dari tanah tersebut. Kenapa? Batunya licin. Hilang semua, tidak ada sedikit pun tanah yang tersisa. Fatarakahu solda. Hilang tanpa ada sisa sedikit pun. Itulah gambaran orang yang riya, permisalan yang Allah berikan kepada orang yang riya, yang terpedaya dengan dirinya. Dia bukan memperdaya dirinya sendiri, dia memperdaya orang lain. Orang-orang yang melihat dia menyangka dia masya Allah, amalannya banyak, orang ini masya Allah. Sebagaimana melihat tanah yang subur, oh tanah ini kalau di tanah diletakkan tumbuhan akan menumbuhkan tumbuhan yang subur dan rindang. Ternyata itu hanya fata morgana. Amalan yang dia lakukan, dia sangka akan berbuah, berhasil menghasilkan buah di akhirat kelak, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Tidak bernilai sama sekali si Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak satu butir pun tanah yang tersisa. Kenapa? Ditimpa dengan hujan yang sangat deras. Alkarim ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin nasib kita seperti orang-orang yang riya ini, ya. Yang beramal karena ingin dipuji atau karena ingin dihormati oleh orang lain. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Namun perkaranya berat. Riya adalah penyakit yang menimpa orang-orang soleh, yang menimpa orang-orang ikut pengajian. Orang yang peminum bir tidak takut riya. Apa yang dia mau riyain? Tukang minum bir. Dia malah berbangga dengan minum birnya. Orang pezina, apa yang mau dia riya? Dia tukang zina. Orang pendusta tidak perlu riya. Yang riya ini orang-orang yang soleh, yang ke masjid, yang ikut pengajian, yang kenal ustaz, riya sama ustaz, yang kenal syekh, riya sama syekh. Ini yang jadi masalah. Penyakit riya ini bukan menimpa orang-orang bajingan, tetapi menimpa orang-orang yang soleh, yang solehin. Penyakit solehin, penyakit orang-orang yang soleh. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum atau akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar fasu'ila anhu qala ar-riya. Kata Nabi SAW, suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku, asyirkul asgar, syirik kecil, fasu'ila anhu, tatkala ditanya, kata Nabi SAW, ar-riya. Ya, riya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, akhwafu ala ukhbirukum bima, tatkala para sahabat sedang berkumpul, wadhakaru amro dajjal, para sahabat sedang berbincang-bincang, mereka sedang ngobrol tentang dajjal. Tentang apa? Dajjal, karena fitnah yang sangat menakutkan. Tidak ada fitnah yang lebih menakutkan daripada fitnah dajjal, karena Allah Subhanahu wa taala a'tahu syai'an minar rububiyyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dia untuk mengatur sebagian alam semesta. Ya, dajjal, tanah tandus bisa jadi subur, tanah gersang bisa jadi subur, tumbuhan mati bisa dia hidupkan, bisa menurunkan hujan. Ini perkara yang sangat mengerikan. Kalau zaman sekarang saja dukun-dukun yang hanya bisa nipu sedikit saja orang percaya, apalagi dajjal yang benar-benar nampak kesaktiannya. Dukun saja yang bisa baru terbang 1 meter saja orang sudah heran, apalagi Superman yang terbang sana. Apalagi dajjal yang sakti luar biasa, tidak ada satu tempat pun kecuali dia lewati. Kecuali di mana? Madinah dan Mekah. Kecuali Madinah dan Mekah. Alhamdulillah Jami' al-Islamiyah dalam tanah haram. Islamic University masuk dalam apa? Tanah haram. Jadi tidak dilewati dajjal insyaallah. Kalau di sini masih dilewati. Libya masih dilewati. Artinya subhanallah, fitnah yang luar biasa. Sehingga para sahabat tatkala itu berdiskusi, berbincang-bincang tentang dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat mendengar perbincangan para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masiihid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang sebuah fitnah yang lebih aku takutkan daripada fitnah dajjal yang sedang kalian bicarakan? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, "Ya, tentunya kami ingin tahu fitnah apa yang lebih parah daripada fitnah dajjal." Rasulullah SAW mengatakan, "Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhir rajulin ilaihi." Kata Nabi SAW, "Asyirkul khafi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian." Ya, lebih fitnahnya lebih besar, asyirkul khafi, syirik yang samar. Bagaimana? Yaqumur rajulu, kata Nabi SAW, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, kemudian dia indah-indahkan salatnya, dia bagus-baguskan salatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dilihat ada orang sedang perhatikan dia salat. Kalau enggak ada orang salat, dia salatnya 3 menit saja 2 rakaat. Tapi karena ada yang lain maka jadi 7 menit. Kenapa? Ada orang yang lihat. Kalau dia salat sendiri bacanya qul huwallahu ahad terus. Begitu ada orang ini bacanya Al-Baqarah. Kenapa? Ada orang yang lihat, makanya dia indah-indahkan salatnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi. Syirik yang samar yang tidak kelihatan. Kita yang lihat enggak tahu kalau itu riya, enggak tahu. Namun Allah tahu. Allah tahu isi hatinya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata, lirikan mata Allah ketahui, dan juga wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Allah mengatakan, "Yauma tubla sarair." Hari di mana tatkala rahasia yang terdapat dalam hati akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa fitnah ini lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada fitnah dajjal? Padahal kita tahu dajjal adalah fitnah yang paling besar. Para ulama menjelaskan bahwasanya dajjal ya, hanya datang sekali tatkala di akhir zaman. Adapun riya siap mengawasi kita setiap saat. Siap menjangkiti kita setiap saat. Saat ini selamat dari riya, habis pengajian sebentar 5 menit sudah kena riya lagi. Sekarang dengar pengajian, Masya Allah, ustaz tadi benar ya, gak boleh riya ya. Kamu tadi malam salat malam, wah saya gak mau cerita. Padahal gak salat. Baru keluar 5 menit sudah, Tadi saya ikut pengajian tadi, masya Allah. Pamer kalau ikut pengajian. Oleh karena ikhwani fillah sana, dari sisi ini, pertama, dajjal hanya terjadi di akhir zaman. Kedua, dajjal insya Allah orang-orang yang solehin akan selamat dari dajjal. Tapi riya yang nyerang, riya itu penyakit yang hanya menyerang orang-orang soleh doang. Seperti saya katakan, orang fajir, peminum bir, pemabuk, pezina, tidak akan diserang penyakit riya. Penyakit yang lain tapi. Penyakit riya enggak. Riya ini nyari orang soleh, ini jenggotan, ini. Ini. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Imanul Kabir menyebutkan bahwasanya syubhat dan godaan yang menimpa orang-orang yang soleh berbeda dengan orang-orang yang toleh. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ketakwaannya, akan datang syubhat yang lebih tinggi. Setan tahu kalau ini kasih perempuan enggak bisa, enggak mempan. Suruh korupsi enggak bisa, gampang. Dipuji, langsung KO dipuji. Ini gampang ya. Ini gampang dipuji, selesai. Karena ini makan puji ya. Setan tahu. Iblis tahu. Karena iblis sudah berjanji, la aghwiyannahum ajmain. Allah, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika. Demi keperkasaan kau ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Semuanya akan iblis sesatkan. Kita semua sudah diintai oleh iblis. Ya saya, apalagi antum-antum semuanya sudah jelas. Sudah diintai oleh iblis sejak kapan? Sejak zaman dulu. Sejak iblis menipu Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itu dia sudah berjanji untuk menyesatkan kita seluruhnya tanpa terkecuali. Dan iblis sudah sangat berpengalaman. Kalau ini begini caranya, itu begitu caranya. Dan untuk orang-orang yang solehin, maka dia akan serang dengan penyakit riya. Oleh karena dari sisi ini, kita sadar bahwasanya kenapa Rasulullah SAW lebih takut penyakit riya daripada fitnah dajjal. Karena riya hanya menimpa orang-orang salehin, dan riya setiap saat menanti menjangkiti siapa saja yang salehin. Ikhwani fillah sani Allah wa iyyakum. Yang jadi permasalahan, riya merupakan kenikmatan. Seorang dipuji, seorang dihormati, itu kenikmatan yang luar biasa. Lebih daripada kenikmatan harta, lebih daripada kenikmatan wanita. Kita dapati seorang rela untuk berinfak 1 miliar, berinfak ratusan juta, supaya disebut-sebut namanya. Karena tatkala dia dihormati, tatkala diketahui bosnya, oh ini si fulan yang suka infak di sana. Begitu benar-benar apa hatinya? Merasa kelezatan. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syahwat khofiyah. Syahwat itu syahwat, tapi tersembunyi. Ingin dipuji, ingin dihormati, itu syahwat yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Syahwat yang tersembunyi. Ini itu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya seorang nekat dia belajar, pergi ke luar negeri, belajar, hafal ini, hafal anu, supaya orang tahu. Saya sudah hafal Sahih Bukhari misalnya. Saya sudah hafal Sahih Muslim. Saya sudah hafal ini, sudah hafal. Saya sudah belajar sama Syekh ini. Saya sudah belajar sama Syekh itu 5 tahun. Dia nekat untuk belajar bertahun-tahun, 5 tahun. Tidak goib dari Syekh tersebut. Supaya dia bisa tulis dalam biografinya nanti. Saya ngaji sama Syekh ini 5 tahun tidak pernah goib. Adapun Ustadz Firanda sering goib sana. Di Madinah. Oh tidak apa-apa, memangnya sering goib. Artinya subhanallah. Dia rela untuk capek. Rela untuk duduk berjam-jam untuk menuntut ilmu. Rela untuk mengeluarkan uangnya membeli buku-buku. Tapi kalau kenapa? Niatnya riya, ingin dipuji. Karena kehormatan, pujian itu mahal harganya. Mahal harganya. Oleh karenanya kita tidak heran tatkala seorang rela, jangankan mengorbankan harta, jangankan rela mengorbankan waktu, dirinya yang paling berharga, nyawanya rela dia untuk dia korbankan. Kita dapat dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang seorang yang berjihad. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ahaduna yuqatilu ghadaban. Ya Rasulullah, sebagian kami ada yang berperang karena marah. Rasulullah menyebutkan man qatala hamiyatan, barang siapa yang berperang, berjihad ini sedang mengadu nyawa ini. Dan namun hamiyah karena untuk membela sukunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan man qatala liyuzkar, barang siapa yang berperang di jalan, berperang berjihad liyuzkar, untuk disebut-sebut namanya. Rasulullah juga mengatakan man qatala liyura makanuhu, agar diketahui kedudukan dia, agar orang tahu ini si pemberani. Dia rela untuk mengorbankan nyawanya yang sangat berharga demi untuk apa? Dihormati, demi untuk dipuji, demi untuk dihargai, untuk diketahui kehebatannya. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti saya katakan tadi, riya itu syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi, kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang sampai seorang rela untuk mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan nyawanya untuk memperoleh kenikmatan ini. Oleh karenanya tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud, ya Allah, kami hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, kita tajdid, kita kembali memperbaharui keikhlasan kita. Olehnya tatkala kita baca Al-Fatihah, jangan sekedar baca ya karena sudah saking hafalnya sehingga tahu-tahu sudah waladdallin. Kita enggak baca alhamdulillahirabbil alamin, tidak kita renungi arrahmanirrahim, tidak kita renungi, tahu-tahu waladdallin. Masih mending waladdallin sadar, tahu-tahu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cepat sekali imamnya lama, cuma kita enggak sadar tadi menghayal. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, kemudian kita renungkan maknanya, kita baca ihdinash shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tatkala mengucapkan iyyaka na'bud, mengakui bagaimana amalan kita yang tidak ikhlas, mengakui bagaimana riya yang menimpa diri kita, sangat berharap kepada Allah agar Allah meluruskan niat kita, maka Allah akan tolong, Allah akan bantu kita untuk bisa meraih keikhlasan. Sekarang bagaimana bisa selamat dari riya? Ada yang tahu caranya? Bagaimana bisa selamat dari riya? Kalau ternyata riya merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ini tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang berusaha menempuh jalan kami maka akan kami tunjukkan jalan-jalannya, jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara sarana yang mungkin membantu kita untuk ikhlas, di antaranya adalah sebelum beramal kita ngecek apa niat kita. Kita mau beramal, cek dulu niat kita. Saya ini ikut pengajian, saya ini mau sholat terawih berjamaah, mau ke masjid anu, karena Allah enggak. Kalau belum karena Allah, stop dulu sebentar, bersihkan dulu niat, ingat akhirat, ingat bahwasanya amalan tidak akan dibalas oleh Allah kecuali yang ikhlas. Kalau sudah kira-kira agak mantap, jalan. Jangan sampai tunggu mantap sekali, karena setan selalu datang, kamu tidak ikhlas, enggak mantap-mantap enggak jadi pengajian nanti. Stop sebentar, merenungkan, jalan, bismillah. Namun kita jarang melakukan hal itu, jarang kita lakukan. Oleh karena tatkala dikatakan oleh seorang salaf, ala tashhadul jenazah, kenapa engkau tidak menghadiri pemakaman jenazah atau ngelayat jenazah? Kata dia, makanak hatta uhdiran niyyah, tunggu sampai saya hadirkan niat dulu, kemudian berhenti sebentar, kemudian dia merenungkan keikhlasan, namdi, kemudian dia pun berjalan menuju amalan soleh yang dia tuju tersebut. Kemudian di antara perkara yang bisa membantu untuk keikhlasan, yaitu kita ingat bahwasanya orang yang kita harapkan pujiannya itu adalah makhluk yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Ustadz yang kita harapkan pujiannya, syekh yang kita harapkan pujiannya, mertua yang kita harapkan pujiannya, bos yang kita harapkan pujiannya, tidak akan bisa menolong kita sedikit pun sama sekali di akhirat kelak. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ya, tatkala hina yujazan nas bi'amalihim Allah Subhanahu wa taala berkata tatkala orang-orang dibalas dengan amalan perbuatan mereka di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan?" Kata Allah kepada orang-orang yang beramal riya, beramal soleh karena riya, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya dahulu di dunia. Pergi sana dulu cari muka sama ustaz, sana ke ustaz sana cari pahala. Ustaz juga butuh pahala." Dapati ke sana ternyata ustaznya juga riya. Repot kalau begitu. Allah mengatakan, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan?" Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka. Apakah kalian akan mendapatkan jaza, balasannya di akhirat kelak? Tentunya tidak ada. Oleh karenanya orang yang kita harapkan pujiannya ini, ikhwan, tidak akan bisa memberi faedah kepada kita sama sekali. Yakin itu. Tidak sedikit pun bisa menolong kita. Apa yang kita dapatkan dari dia? Dia sendiri mengalami kebingungan mencari amalan soleh. Apakah pantas kemudian dia juga makhluk seperti kita? Makhluk seperti kita. Bisa jadi lebih rendah daripada kita orang ini yang kita harapkan pujiannya. Bisa jadi lebih rendah daripada kita. Apa lantas kemudian kita merendahkan diri kita? Kita meletakkan dahi kita di tanah hanya untuk mencari pujian dari orang yang seperti ini, makhluk yang seperti kita juga, buat apa? Tidak ada faedahnya. Makhluk yang sangat lemah, ya, yang seandainya makhluk ini yang kita harapkan pujiannya kemudian meninggal dunia, kemudian tidak dikuburkan, dibiarkan seminggu, akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Inilah makhluk yang kita harapkan ujiannya. Apakah pantas kita mengharapkan pujian daripada makhluk seperti ini? Dengan merelakan kita sujud hanya ingin dipuji oleh makhluk yang seperti ini, yang kalau tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemudian ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, di antara hal yang membuat kita supaya tidak riya, kita ingat balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kepada orang-orang yang riya. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sama' sama' Allahu bih, wa man yura'i yura'i Allahu bih." Barang siapa yang memperdengar-dengarkan amalannya, maka Allah akan ungkap rahasianya di akhirat kelak. "Wa man yura'i yura'i Allahu bih." Barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan ungkapkan di hadapan khalayak. Allah akan mempermalukan kita di akhirat kelak. Yang kita beramal soleh, kita bersedekah, kita salat, kita ikut ngaji, kita hafal Quran, ternyata niat kita adalah untuk dipuji oleh orang lain. Niat busuk kita ini akan Allah tampakkan di hadapan orang banyak. Kita saja kalau ketahuan kita riya di hadapan teman kita, malunya luar biasa kalau sekarang ketahuan. Malu enggak? "Oh, kamu selama ini ngaji jenggotmu panjang, celanamu gantung, ternyata. Waduh. Apalagi kalau di akhirat kelak. Apalagi di hadapan khalayak ramai, apalagi yang bongkar Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat hal yang sangat memalukan. Oleh karena ikhwan fillah yang tar kita mengingat balasan Allah di akhirat kepada orang-orang ini, maka kita berhenti untuk takut untuk melakukan riya. Di antara tafsiran hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan pahala di hadapan orang tersebut. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin beribadah, Allah tampakkan, "Inilah pahalamu kalau kamu ikhlas. Inilah pahalamu." Begitu dia senang dengan pahala tersebut, Allah hilangkan pahala tadi. Allah permalukan dia di hadapan khalayak ramai. Kemudian ikhwani fillah sanallahu ayyakum, di antara balasan kepada orang dia di akhirat kelak, mereka akan diazab sebelum orang-orang yang lain. Dalam hadis yang masyhur yang kalian antum semua sudah tahu tentang hadis tersebut, tiga golongan yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang mati syahid, rajulun stushhid, yang kedua adalah rajun ta'allamal ilma wa 'allamahu, orang yang alim belajar agama dan mengajarkannya, yang ketiga rajulun jawad, seorang yang rajin bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'arrafahu ni'amahu, Allah bangkitkan, Allah sidang yang pertama dulu seorang yang mati syahid. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang yang mati syahid ini. berupa kekuatan, kepandaian memainkan pedang, keberanian, keberanian dalam berperang. Maka Allah bertanya, dan dia mengakui hal tersebut. Wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Kata orang ini, ya Allah, qataltu fika hatta tushhid. Saya berperang kepada engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari', tetapi engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi subhanallah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat riya seseorang. Seorang yang beribadah, melakukan jihad supaya terkenal sebagai pemberani, Allah kabulkan. Dia terkenal sebagai pemberani, terkenal sebagai pahlawan, masyhur di antara kaum muslimin, dia adalah seorang pahlawan pemberani. Allah kabulkan niatnya tadi. Tetapi di akhirat Allah masukkan ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang dia belajar ilmu agama dan dia ajarkan ilmu tersebut. Nah, ini bukan perkataan pembicaraan kita bukan terhadap pelaku maksiat, tapi kepada orang ahli ilmu, pada para ustadz, kepada orang yang belajar agama. Ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kecerdasan, mudah untuk paham, bisa bahasa Arab, bisa baca Qur'an, tajwidnya bagus. Cerdas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang telah aku berikan kepada engkau?" Kata dia, Allah, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Saya baca Qur'an ikhlas karena engkau ya Allah, dan saya ajarkan Qur'an kepada orang lain. Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta." Tetapi engkau baca Qur'an supaya dikatakan qari, supaya engkau dikenal sebagai ahli baca Qur'an. Wa qad qil, dan telah dikatakan, telah tersohor engkau itu orang pandai baca Qur'an. Niatmu untuk dipuji, dikenal oleh masyarakat sebagai ustaz, sebagai ahli ilmu, sebagai ahli baca Qur'an, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di dunia saja. Di akhirat, ya. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang atahu Allahu min asnafil mali kullihi, ada orang yang Allah berikan berbagai macam harta. Seluruh model harta dia punya. Hotel punya, sawah ladang punya, ini semuanya punya. Mobil mewah punya, motor punya, istri punya, banyak hartanya. Hartanya lengkap. Fa'arrafahu ni'amahu. Fa'arrafah. Maka Allah ingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia ingat semua. Ini semua dari engkau ya Allah. Saya akui semua dari engkau ya Allah. Pertanyaan berikutnya. Wa ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan harta tersebut? Kata dia, ya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka agar aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infak. Ada anak yatim minta bantuan, saya kasih ya Allah. Ada orang minta bantuan bangun pondok, saya kasih ya Allah. Ada orang butuh pengajian, butuh dana, saya kasih ya Allah. Apa yang kurang, seluruhnya saya kasih. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau melakukannya supaya engkau dikatakan jawad, adalah orang yang dermawan. Maka orang ini pun dimasukkan dalam neraka, neraka jahannam. Sekarang ikhwan fillah sini amiyakum, tatkala kita ingin riya, ingat hal-hal seperti ini. Ingat bagaimana kesudahan orang-orang yang riya di akhirat. Dan jangan lupa bagaimana juga kesudahan orang yang riya di dunia. Antum tahu tentang hadis yang kata Rasulullah SAW, bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, rajin beribadah, rajin salat, rajin pengajian, multazim, kemudian apa, ya, kemudian ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, bermaksiat di akhir hayatnya, akhirnya masuk dalam neraka jahannam. Dalam tafsiran yang lain kata Rasulullah SAW, fima yabdulin nas. Dia beramalan soleh itu menurut pandangan manusia. Ternyata ada syahwat khafiyah. Tatkala dia beramal soleh, ada niat buruknya dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia su'ul khatimah. Kenapa selama ini dia beramal soleh? Karena ada niat yang tidak beres. Ada niat yang tidak beres. Oleh karena ada seorang yang berperang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan berani membunuh orang-orang kafir dengan begitu banyak, maka para sahabat takjub dengan orang ini. Maka mereka melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang ini, hebatnya dia membinasakan, memusnahkan orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar," orang ini di neraka. Para sahabat heran. Ternyata setelah dicek, ternyata dia terakhir terkena luka yang sangat parah dan dia tidak sabar untuk menahan parahnya atau pedihnya luka tersebut, akhirnya dia pun bunuh diri. Rasulullah menyebutkan bahwasanya tatkala hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sebagian kalian akan mengamalkan amalan-amalan yang soleh, fima yabdulin nas, yang menurut orang itu amal soleh, ternyata hatinya tidak beres. Kalian ikhwani fillah azanillahu iyakum, ini sekedar di antara perkara-perkara yang mungkin bagi kita memudahkan kita untuk menyembuhkan penyakit diri kita dari penyakit riya. Dan yang terakhir di antara perkara yang penting yaitu biasakan ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, dibiasakan untuk beribadah dengan suatu ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya terakhir kemarin menghadiri acara takharruj, acara perpisahan mahasiswa Jami' Islamiyah, baik dari S1, S2 maupun S3 yang dihadiri oleh Mudir Jami' Islamiyah dan juga dihadiri oleh Gubernur Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ditampilkan seorang talib dari Kosovo. Suruh menyampaikan kesan-kesannya dan wasiatnya kepada Tulabul Jami'ah. Di antara pesan yang sangat berkesan yang saya dengar dari orang ini, orang Eropa ini, dia mengatakan, saya wasiatkan kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku untuk memiliki suatu amalan yang tidak ada yang ketahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yasta'inu bihi fi da'wah ila Allah. Dan dia menjadikan amalan tersebut sebagai penolong dia dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amalan kita lakukan harus kita ceritakan sama orang lain. Kita berusaha sembunyikan amalan-amalan tertentu yang kita gunakan sebagai isti'anah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan syahwat. Kita butuh suatu amalan menjadikan pertolongan bagi kita. Oleh karenanya, di antara latih diri kita untuk sholat malam misalnya. Tatkala orang semua sedang tidur, kemudian kita bangun sholat malam, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa cari muka di hadapan teman kita. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW tatkala pertama kali berdakwah di kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwala kalamin samituhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala berdakwah di kota Madinah, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Ya. Wa at'imu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan hendaknya kalian salat malam tatkala orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turun di langit ke dunia, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencari hambanya, hal min mustaghfirin faghfirullah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang sekarang ini beristighfar, aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, apakah di antara hamba-hambaku ada yang minta, aku kabulkan permintaannya. Kita lantas bangun seperti yang malam yang terakhir berdoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sembunyikan amalan kita ini. Jangan kemudian besoknya kita cerita, alhamdulillah tadi malam saya sholat malam. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih bangun, saya tidak bangun. Sudah riya sok ikhlas lagi. Saya bukannya riya. Sebelum dituduh riya dia bilang saya bukannya riya. Ada orang begitu ya. Ada orang tawadhu merendahkan diri dalam rangka untuk meninggikan mutu, ada. Jadi saya memang rendah, saya memang goblok, padahal supaya orang ini tawadhu sekali. Jadi merendahkan diri untuk meninggikan apa? Mutu. Ya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menuduh orang lain, Allah yang lebih tahu. Tapi maksud saya, latih diri kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu istri kita pun tidak tahu. Kalau perlu istri kita pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kecoa lewat tahu enggak jadi masalah. Yang penting jangan orang. Berusaha kita berada dan jadikan amalan tersebut sebagai penolong kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan, penuh dengan syahwat, penuh dengan ya kehidupan yang sekarang seperti ini, sehingga kita bertahan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu. Kalaupun kita terkena riya, segera istighfar. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, perkara ikhlas perkara yang sulit. Menjamin bahwasanya diri kita bersih dari riya juga perkara yang sulit. Akan tapi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membani kecuali yang dimampu oleh seorang hamba. Kalau Allah tahu seorang hamba berusaha benar-benar berusaha memperbaiki dirinya, berusaha mengecek dirinya senantiasa, maka meskipun dia riya, Allah tidak akan adab. Dia sudah punya uzur. Ya Allah, saya sudah berusaha. Saya tidak tahu kalau ini riya. Ya Allah, Allah akan kasih uzur. Tapi kalau orang yang masya Allah riya ternyata enak ya, dipuji orang ternyata enak. Kenapa ikhwan? Karena betapa banyak kita menyangka diri kita ikhlas, ternyata kita riya. Ternyata kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ana ceritakan tentang, sudah sering ana sampaikan tapi enggak apa untuk mengingat kembali. Seperti kisah seorang ulama besar, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang disebutkan kisahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Hadyus Sari dan juga kemudian disebutkan kisahnya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar Shawaiqul Mursalah. Sebenarnya orang ini, gurunya Imam Bukhari ini, orang yang alim, seorang muhaddis, dan sering memuji Imam Bukhari, punya murid yang cerdas. Bahkan tatkala Imam Al-Bukhari ingin mengunjungi kotanya, kota gurunya di Naisabur, maka sang guru mengatakan, hadiri majelis murid saya. Ya. Majelis murid saya. Siapa Al-Imam? Al-Bukhari. Ternyata katakan Imam Bukhari datang, hebatnya luar biasa. Semua orang berbondong-bondong menyambut Imam Bukhari, menghadiri majelisnya, sampai majelis gurunya sepi. Majelis gurunya apa? Sehis itu hasad gurunya. Akhirnya Imam Bukhari ditahdir. Tidak boleh hadiri majelis Imam Bukhari. Kapan hasad itu muncul? Tatkala Allah uji dengan datang orang lebih alim daripada dia. Antum masya Allah selama ini, maksudnya ngurus masjid misalnya, yang mengadakan pengajian, tahu-tahu datang orang yang ngurus lagi, waduh kurang ajar. Ini ketahuan berarti selama ini ente gak ikhlas. Seperti kisah seorang salaf yang dia biasa sholat di saf pertama. Tahu-tahu suatu saat dia terlambat sholat di saf kedua. Saf kedua nih terlambat, bukan salaf terakhir, saf kedua. Tatkala saf kedua dia malu. Saya malu kok, biasanya saf pertama, sekarang saf. Tatkala dia malu, dia sadar selama ini ternyata dia cari muka sama orang-orang. Makanya sehingga kalau dia di saf kedua, bukan malu kepada Allah, tapi malu kepada jemaah masjid. Berarti selama ini gak beres niatnya. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah iyakum. Sedikit peringatan bagi saya pribadi pada ikhwah sekalian. Tugas kita adalah bermujahadah, berusaha untuk ikhlas melawan penyakit riya sampai kita meninggal dunia. Dan senantiasa memperhatikan gerak-gerik hati kita. Sungguh ya, orang suatu merupakan kebahagiaan bagi seorang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya. Apakah hatinya bersih? Sudah bersih hatinya dari hasad? Sudah bersih hatinya dari ikhlas? Sudahkah bersih hatinya dari su'udzon kepada saudaranya? Dan macam-macam penyakit yang lain. Dia tidak hanya memperhatikan penampilannya, tidak hanya memperhatikan jenggotnya, tidak memperhatikan celananya, tapi juga memperhatikan apa? Penampilan batinnya. Kan itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari penyakit riya, ujub dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ustaz, ana lagi. Alhamdulillah, Ustaz, ana ngisi pengajian, ana telepon balik saja. Iya, iya. Syukur Allah ibarik dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang bertanya? Kayaknya sudah nggak ada yang tanya, sudah paham semua insya Allah. Sudah paham bahwasanya selama ini bermasalah. Nah, silakan. Nggak apa-apa, jangan jauh-jauh tapi ngelenceng. Sebagai hujan, tinggal solekannya seseorang memimpin doa, terus Wallah alam bisawab ya. Tapi itulah dipraktikkan oleh sebagian masyayikh kita di Madinah. Bagian mereka berdoa, kemudian yang lain mengaminkan. Tapi tidak menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi masyayikh kita, ulama kita di Madinah, di Mekah, mereka seperti itu. Mereka berdoa, yang lain mengaminkan. Bahkan sebagian khatib Jumat, dia mengatakan, ayuhal mu'minun, fa'inida'in fa'aminu, fa'aminu. Kata dia, ya wahai para hadirin, saya sedang berdoa, aminkanlah. Lihat, sebenarnya tidak jadi masalah kalau sekali-sekali seorang berdoa kemudian diaminkan oleh yang lain, tapi tidak menjadi kebiasaan rutinitas. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada. Bagaimana Ustadz apabila kita beramal dan dipuji oleh manusia, setelah kita menikmati pujian tersebut, kemudian kita ingat bahwasanya hanya mengharap pahala dari Allah, apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini orang amalannya ikhlas, katanya menurut dia ikhlas. Terus setelah itu dia dipuji oleh orang, masya Allah ente sudah hafal Quran, masya Allah ente sering ikut pengajian, masya Allah jenggot ente sudah panjang, masya Allah. Dulu jenggot ente enggak ada, sekarang sudah panjang. Ana ingat jadi cerita siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Mimpinnya kaum Ansar. Yang dia itu sawadu, artinya subhanallah, kaum Ansar sangat memuji ini Sa'ad bin Ubadah. Karena hebat, selalu dalam apa saja dia hebat. Dalam naik kuda paling hebat, berenang paling hebat, panahan paling hebat. Cuma satu kekurangannya, dia tidak punya jenggot. Sehingga mereka berangan-angan, kalau ada jenggot dijual, dia akan dibelikan buat jadi biar gagah perkasa ini. Jadi ini keluar sebentar, kata dia keluar juga, saya keluar sebentar kembali. Jadi orang ini merasa ikhlas, merasa dia pelihara jenggot karena Allah Subhanahu Wa Taala, merasa dia ibadah karena Allah Subhanahu. Terus tahu-tahu ada orang yang muji dia, masya Allah kamu jenggotnya, masya Allah, dia bangga, masya Allah ternyata saya ada perubahan, apa, senang menikmati pujian tersebut. Setelah itu dia sadar, pengajar ini. Bagaimana nasib amalannya tadi dengan pujian tadi? Makanya ikhwani fillah azani Allah yakum, Rasulullah SAW seperti saya sering sampaikan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhi muturab. Jika kalian melihat ada orang suka puji, ini orang ini kemana-mana muji saja kerjanya, ya. Entah ada udang di balik batu, ada kepiting di balik batu, tapi kerjanya muji-muji aja, tidak? Terutama ketemu orang-orang kaya, muji terus. Ada keperluan di balik itu, ya. Kata Nabi SAW, kalau melihat orang tukang puji, lempar wajahnya dengan pasir. Jadi kalau ada yang puji antum, bilang sebentar, mana cari pasir. Karena subhanallah ikhwan, kadang orang ikhlas, dia bisa hancur keikhlasannya gara-gara pujian. Apalagi dipuji di hadapan umum. Amalan yang dia sembunyikan diceritakan, dia hadir depan sini diceritakan depan umum. Ini tahu enggak kalian ikhwan, orang ini masya Allah, orang ini gini, di depan umum dia langsung buyar ikhlasnya selama ini. Oleh karenanya kita jangan terpedaya dengan pujian. Kalau kita sudah terlanjur dipuji, kemudian kita sadar, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nunggu lagi ketemu orang tadi biar dipuji lagi. Makanya ana sering sampaikan bahwasanya, ana bilang sering-sering ini karena ana lupa sudah pernah disampaikan sama antum, kita pernah dengar Radio Rojat. Sungguhnya orang yang ria, sebenarnya dia menderita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang ria itu senantiasa menderita. Kenapa menderita? Beda dengan orang ikhlas. Orang ikhlas dia hanya cari komentar Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, berinfak, ada yang komentar, enggak ada yang komentar, enggak urusan. Yang penting komentarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngisi pengajian yang hadir satu orang, dua ekor, tiga ekor, seribu orang, dia enggak peduli. Yang penting yang komentar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngisi pengajian yang hadir 10 orang, ustaz enggak laku ya. Waduh. Kurang ajar kan. Harus gimana caranya laku gitu. Nah, seperti itu. Artinya dia cari komentar Allah. Adapun orang yang beribadah, berdakwah hanya mencari pujian manusia, akan menderita. Pertama kenapa? Menderita tatkala sedang beramal, sebelum beramal dia sudah pasang, kapan saya dipuji. Tatkala sedang beramal juga sudah pasang, kapan saya dipuji? Pengin dilihat oleh orang. Hatinya terus gelisah ingin dipuji. Setelah beramal, dia gelisah kapan dipuji. belum dipuji-puji juga. Sudah cerita sana sini belum dipuji. Kalaupun dipuji oleh orang, ternyata tidak sesuai dengan harapannya, juga jengkel, gelisah. Ini muji tapi mujinya enggak beres. Kamu Masya Allah, Alhamdulillah, itu aja. Kalau harusnya dia pengen, kamu Masya Allah, sudah sumbangan banyak, Masya Allah, bermanfaat kali sumbanganmu, baru dia lega. Tapi kalau kamu Masya Allah, jazakallah khair syukran, wah jengkel ini, enggak tahu nilai sumbangan saya. Dia gelisah. Kalaupun dipuji sesuai dengan harapan dia, dia gelisah lagi. Kapan dipuji lagi? Benar, ini yang paling sulit. Dia merasa kapan dipuji terus, kapan dihormati terus. Ini sulit. Dia dihormati oleh orang, tapi dia ingin kehormatan dia terus terjaga. Ingin pujian tersebut terjaga. Sehingga selalu dalam keadaan apa? Gelisah tatkala beramal. Walaupun orangnya ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh orang atau enggak urusan bagi dia. Oleh karenanya, jika seorang kemudian dipuji, menikmati pujian tadi, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang kalimat laula anta, atau kalau bukan karena kamu, atau misalnya kalau bukan karena anjing tadi malam menggonggong, maka pencuri sudah masuk kali. Alhamdulillah ada anjing yang menggonggong. Ini hukumnya syirik atau tidak? Ini ada khilaf antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, jika sebabnya jelas dan zahir, sebabnya langsung, maka tidak mengapa. Tidak perlu menyebutkan kalau bukan karena Allah kemudian anjing, itu enggak perlu. Kalau sebabnya benar-benar apa? Sebabnya jelas. Dan ini sering diungkap oleh orang. Kalau bukan karena kita ucapkan alhamdulillah, kalau bukan karena si fulan tadi, saya mungkin sudah ketabrak mobil misalnya. Kenyataan dia memang tolong, atau kenyataan dia yang aneh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu hadis, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau bukan karena saya, pamanku Abu Thalib itu sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar." Artinya Nabi yang minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga azab kepada Abu Thalib diringankan. Yang jelas Nabi mengatakan laula ana, kalau bukan karena saya. Oleh karena kalau memang sebabnya benar-benar jelas, maka sebenarnya mengatakan tidak mengapa. Akan tapi yang lebih afdal kita mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian gara-gara si fulan, ya. Paham maksudnya? Saya ingatkan bahwasanya seorang yang beramal saleh, ya, jangan gara-gara takut riya kemudian dia tidak beramal saleh. Pingin sholat sunnah, datang terlambat, orang semua lagi pengajian, dia terdatang terlambat, dia pingin sholat tahiyatul masjid, datang paling depan, duduk, orang semua ngelihat ini, ustaznya juga ngelihat, nggak usah sholat deh. Jangan, dia sholat, lawan itu, lawan apa? Ini kita lihat tadi, lawan Bismillah, Allah tahu saya ikhlas karena Allah, ya. Bismillah, Allahu Akbar, cepat-cepat sholatnya. Jadi jangan sampai ninggalkan amalan soleh gara-gara takut dibilang riya. Berusaha lawan. Kalau ada orang, kita lagi sholat Allahu Akbar, kemudian datang setan, kamu itu sok saja panjang-panjangan bacaanmu karena dilihat orang, kita bilang enggak, bukan karena engkau setan. Kita semakin panjang, saya akan panjangkan sholat saya lebih daripada ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bikin jengkel setan. Karena subhanallah, ada orang-orang yang fasik, yang beramal, berdalil dengan riya. Antum jangan sholat berjamaah, nanti riya. Sholat di rumah aja, ngapain sholat berjamaah di masjid. Sebagian ahwat, anak pernah ditanya, Ustaz, saya dibilang jangan pakai jilbab karena nanti apa? Riya. Jangan jilbabnya riya. Ya udah, kalau gitu, kalau ditanya orang, kamu Islam atau Kristen, bilang aja Kristen, biar gak riya. Ustadz, bagaimana kalau kita beramal atau berbuat baik, kita ceritakan kepada anak-anak kita yang memang sudah dewasa, agar anak-anak kita bisa mengikuti apa yang kita lakukan? Ini tidak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang kenikmatan-kenikmatan Rabbu, Rabb engkau, maka ingat-ingatkanlah, sebut-sebutkanlah. Ya. Ini tergantung niat kita. Kalau niat kita adalah untuk mendidik anak kita, ya, karena subhanallah ikhwan, guru yang paling berhasil ya kita terhadap anak kita. Kalau kita melihat anak kita, melihat perilaku kita, suri teladan kita berikan, dia akan ikut kepada kita. Tapi kalau kita bilang, "Nak, sana hafal Quran, nak, sholat di masjid," kita sendiri sholat di rumah. Bapak sudah hafal surat apa? Nah, kita saja enggak hafal Al-Qur'an, enggak hafal juz amma, kemudian kita suruh anak kita hafal 30 juz. Ya dia juga mungkin enggak begitu semangat. Tapi kalau kita juga hafal sedikit berapa juz, kita contohkan kepada anak kita baca Quran, kita hafal Quran di hadapan anak kita akan Contoh. Jadi tidak mengapa kita menampakkan amalan soleh kita di hadapan anak-anak kita dalam rangka untuk mendidik mereka. Kalau begitu, apakah tidak boleh kita membiasakan muji seorang meskipun sahabat kita sendiri? Lalu kapan boleh waktu yang tepat untuk muji seorang? Boleh kita muji seorang dalam kondisi jika itu ada maslahatnya. Seperti orang itu mau stres atau orang itu mau futur, kita bilang, Masya Allah, ente semangat dong, ente lihat sumbangan ente bermanfaat, sekolah anak-anak sekolah, dia lagi futur nih, sudah nggak mau donator lagi menjadi donator ya, karena ribut-ribut terus ya, saya nggak mau donator. Kita gitu, antum jangan gitu, antum cuma lihat manfaatnya besar, akhirnya semangat lagi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ketakutan waktu melihat malaikat Jibril, yang mengatakan ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir saya ini gila, maka Khadijah pun memuji Rasulullah, kallafa wallahi abshir la yukhzikallahu abada, sekali-sekali tidak wahai Muhammad, Allah tidak akan merendahkan engkau sama sekali, tidak akan menghinakan engkau sama sekali, innaka latasilur rahim, kau orang yang suka bersilaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau jujur, wa tahmilul kalla, engkau suka membantu orang lain, wa taksibul ma'dum, engkau carikan barang untuk diberikan kepada orang yang tidak punya, wa taqridh dhaif, engkau suka membantu menjamu tamu, wa tu'inu 'ala nawabil haq, engkau suka membantu orang terkena musibah, membuat semangat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian siapa? Khadijah kepada Rasulullah. Oleh karenanya, jika kita melihat seorang penuntut ilmu yang malas, kita puji dia. Kamu tuh pintar sebenarnya. Sebenarnya. Kalau orang tahu kamu tuh pintar, cuma orang tidak tahu. Kalau dipikir-pikir kamu tuh cerdas, cuma enggak ada yang mikir. Enggak, jangan bilang gitu. Artinya kita muji buat semangat dia, enggak apa-apa. Jadi pujian itu kalau ada manfaatnya, ya, enggak apa-apa. Sebagaimana dicontohkan oleh seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji si fulan. Si fulan adalah nikmat rajul kalau seandainya dia tidak meninggalkan salat malam. Dalam rangka untuk apa? Menyemangati dia, motivasi untuk salat malam. Jadi tidak mengapa terkadang kita muji seorang kalau memang kita melihat ada maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa menit lagi maghrib? Jam berapa? Masih lama. Afwan Ustaz, ini barangkali terlalu pribadi. Saya lihat Ustaz Salafi melihara jenggot, sedangkan Ustaz sendiri tidak berjenggot. Kalau jenggot bisa dibeli, saya beli. Sayangnya tidak dijual, itu ada bagi-bagi. Apakah karena tidak tumbuh atau memang tidak dipelihara? Tidak tumbuh dan tidak mau dipelihara. Qadarullah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jenggot saya cuma segitu. Makanya saya pernah sampaikan, saya sering datang dengan teman saya yang berjenggot. Orang menyangka teman saya itu ustaz, padahal supir. Supir antar saya ini. Assalamualaikum ustaz. Bukan yang itu ustaznya. Yang tidak jenggotan. Ini untuk menjauhkan diri daripada riya. Kalau ada mungkin saya riya, enggak tahu lah alam. Ustaz, terkadang saya sengaja puasa ketika kuliah padat atau dalam rangka berhemat. Namun saya beranggapan bahwa hemat tersebut sebagai balasan yang disegerakan oleh Allah. Dan masih ada balasan yang lebih besar di akhirat kelak. Apakah saum tersebut mengandung ketidakikhlasan? Jazakallah khairan. Ya, enggak apa-apa. Jadi kita niatkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala sambil buat hemat ya. Enggak jadi masalah. Ya. Karena hemat bukanlah perbuatan tercela. Ya. Hemat yang tercela kikil. Apa kikir? Bakhil, pelit itu yang tercela. Dan tingkatan bakhil, pelit yang paling tercela, bakhil terhadap dirinya sendiri ya. Itu yang paling tercela. Jadi kalau seorang ternyata dia puasa sambil niatkan hemat, pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Hemat itu jadi masalah. Insyaallah tidak mengapa. Karena niat yang mulia. Tadi saya sudah jelaskan ini, bagaimana dengan orang yang tidak jadi beramal hanya karena takut dipuji atau riya. Saya bilang mengatakan, hendaknya dia berjihad melawan was-wasnya tersebut dan dia tetap beramal soleh. Ya. Oleh karenanya, ikhwan, biasakan juga diantaranya seperti sholat rawatib di rumah, ya. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat di rumah kecuali al-maktubah, kecuali sholat fardu. Ya, kita terkadang misalnya kita sholat duhur, dua rakaat sebelum duhur kita di masjid. Dua rakaat setelah duhur kita ke rumah. Itu sesuai lebih sesuai dengan sunnah dan lebih ikhlas. Lebih ikhlas kepada Allah. Kemudian sholat duha. Sholat yang juga tidak dilihat oleh orang banyak. Sholat duha jam-jam 10 kita sholat duha. Ini hal-hal yang bisa meraih, melatih keikhlasan. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini saja pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dari syaitan, semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.